Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang rukun-rukun berwudu, yaitu anggota tubuh yang harus ditunaikan tatkala seseorang melaksanakan ibadah wudu. Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah berwudu. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Dalam berwudu, kita tidak hanya dituntut untuk menunaikan rukun-rukunnya, tetapi juga kita dianjurkan untuk menunaikan sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah berwudu. Hal ini dilakukan agar kita meraih kesempurnaan di dalam ibadah wudu ini, sehingga benar-benar wudu yang kita lakukan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita dengan wudu tersebut akan berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu yang mengalir dari anggota badan kita. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uthman bin Affan, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya memotivasi kita dalam melaksanakan ibadah wudu, tidak hanya mencukupkan diri pada rukun-rukun saja, tapi segala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membaca basmalah tatkala mulai berwudu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Kemudian sunnah wudu yang lainnya adalah bersiwak, yaitu menggosok-gosok gigi dengan siwak. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, tentulah kuperintahkan mereka untuk bersiwak di setiap berwudu. Kemudian sunnah yang ketiga adalah mencuci dua telapak tangan hingga tiga kali di awal wudu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari jalur Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berwudu. Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali dan di akhir wudunya beliau mengatakan, "Aku melihat tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti wuduku ini." Kemudian sunnah berwudu yang lainnya adalah madmadah, yaitu berkumur-kumur. Maksudnya adalah menggerak-gerakkan air dari ujung mulut ke ujung mulut lainnya, kemudian mengeluarkannya kembali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddata famadmid." Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunnah berwudu yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kecuali bagi orang yang saat berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis dari Laik bin Sabra secara marfu', balik fil istinsyaki illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kemudian sunnah wudu yang lainnya yaitu menyela-nyela jenggot. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, bahwasanya ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarangku padahal beliau melihatku sering menyela-nyela jenggot. Sunnah wudu yang selanjutnya atau yang ketujuh yaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan juga kedua kaki. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza tawaddata fa khallil baina asabi'i yadayka wa rijlaik." Apabila engkau berwudu, maka selak-selalah jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu. Sunnah wudu yang kedelapan yaitu mencuci, membasuh atau mengusap tiga kali di setiap anggota wudu. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membasuh anggota wudu itu sebanyak tiga kali. Namun memang yang wajib itu hanya satu kali. Sunnah wudu yang berikutnya, yang kesembilan, yaitu memulai dari anggota wudu sebelah kanan terlebih dahulu. Misalnya tatkala mencuci kedua tangan, ya, dan juga kedua kaki, maka mendahulukan sebelah kanan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum." Jika kalian hendak berwudu, maka mulailah dengan sebelah kanan. Kemudian, saudara kaum muslimin sekalian, disunahkan pula dalam melaksanakan ibadah wudu yaitu membaca doa setelah melaksanakan ibadah wudu, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian di dalam riwayat yang lain, itu tepatnya riwayat Imam At-Tirmidzi, menambahkan, "Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin." Jadi kalau kita sambungkan doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh," atau "wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh." Atau misalnya kalau kita mau melengkapi doa wudu dari kedua riwayat tersebut, kita membacanya dengan "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin." Ini yang pertama riwayat Imam Muslim dan yang kedua riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ini memiliki keutamaan. Keutamaannya sangat besar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbig alwudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ath-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidak ada seorang pun di antara kalian ketika berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya dan berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh," kecuali pasti akan dibukakan pintu-pintu surga yang berjumlah 8 tersebut untuknya, dan ia disuruh memilih dari pintu mana saja yang ia inginkan. Jadi ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang membaca doa wudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembahasan tentang sunnah-sunnah berwudu ini bermanfaat untuk kita semuanya agar kita berwudu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.